kabarmu. Hai cinta pertama, ceritakanlah dulu selepas kau dari aku. Berapa banyakkah cinta yang menghampiri setelah sekian waktu? Apa kau bahagia? Teruslah mencari sampai dapat yang sejati, walau tak seindah kisah cinta pertama. Jika kita jatuh cinta, takkan sama rasanya. Jika kita jatuh cinta, takkan seperti dulu. Indah cinta pertama, tak terulang lagi. Itu abadi. Cinta pertama, cinta kedua, cinta ketiga. Kenapa cinta pertama selalu selalu ada cinta susah dihilangin ya? Jika kita jatuh cinta, takkan sama rasanya seperti. Indah cinta pertama.